Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita akan lanjutkan kajian جامع العلوم والحكم karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata, fa'amal Islam, adapun Islam, faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'amalil jawarih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan, menjelaskan Islam itu dengan amalan jawarih, anggota badan al-zahirah yang nampak, minal qawul wal amal, dari ucapan dan amalan. Wa awwalu dhalik, dan yang paling pertamanya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa huwa amalul lisan, dan itu adalah amalan lisan. Tsumma iqamus shalah, kemudian mendirikan salat, wa itauz zakah, wa shaum ramadhan, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, haji baitullah bagi yang mampu. Waya munqasimatun ila amalin badaniyin kassalat wa shaum. Dan Islam juga terbagi menjadi amalan, maksudnya menjadi amalan badani, badan dan mali, harta. Adapun badan seperti salat, puasa. Adapun harta seperti menunaikan zakat, atau yang digabung seperti haji. Nah, pergi haji bagi yang mampu ke Makkah, Baitullah. Wa fi riwayatin Ibn Hibban adhafa ila dhalika al-i'timar. Di dalam riwayat Ibn Hibban digabungkan masuk umrah, ibadah umrah, al-ghusl min al-janabah, mandi junub, wa itmam al-wudu, menyempurnakan wudu. Wa fi hadha tanbihun ala anna jami' al-wajibat al-zahira dakhilatun fi musamma al-islam. Oleh karena itu dalam hal ini peringatan bahwasanya seluruh kewajiban-kewajiban yang zahirah masuk dalam kategori tergolong Islam, dalam nama Islam di dalamnya. Wa inama dzakaraha huna usul al-a'mal al-islam allati yanbani al-islam 'alayha kama sayati syarh dzalik fi hadits Ibn Umar. Karena yang demikian itu disebutkan pondasi-pondasi amalan Islam. Dari situlah dibangun amalan Islam, dan akan dijelaskan syarah dari hadis Ibn Umar, buniyal Islam ala khamsin fi mawdhi'i insyaallah. Wa qala fi ba'd ar-riwayat wa idza fa'altu dhalik fa ana muslimun. Dan di dalam sebagian riwayat, pada riwayat yang lain, apabila aku melakukan itu semua maka aku adalah seorang muslim. Qala na'am, iya. Yadullu ala anna man kamala al-ityan bimabani al-islam al-khams sara musliman haqqan. Ini menunjukkan bagi orang yang menyempurnakan pondasi-pondasi Islam yang lima, maka dia menjadi muslim hak. Ma'anna man aqrabi syahadatain. Padahal di sisi yang lain, bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia muslim hukman secara hukum. Idza dakhala fil Islam bidzalik, maka apabila dia sudah masuk Islam, alzama bil qiyam bi baqiyati khisal Islam, maka dia diwajibkan untuk menegakkan amalan-amalan Islam yang lainnya. Wa man taraka syahadatain kharaja minal Islam, maka barang siapa yang meninggalkan dua kalimat syahadat, maka dia keluar dari Islam. Wa fi khurujihi minal Islam bi tarkis shalah khilaf masyhur bainal ulama, dan di dalam masalah meninggalkan salat itu bisa keluar dari Islam, ada khilaf, perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama. Wa kadzalik fi tarki baqiyat mabanil Islam al-khams, demikian pula di dalam meninggalkan pondasi-pondasi Islam yang lima. Kama sanadkuruhu fi mawdhi'i insyaallah, sebagaimana yang akan kita sebutkan pada sebagian tempat yang lainnya insyaallah. Wa mimma yadullu ala anna jami'a a'mal adh-dhahirah tadkhulu fi musamma al-islam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan dari apa yang ditunjukkan bahwasanya seluruh amalan zahirah masuk ke dalam kategori Islam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya dari muslim yang lainnya. Artinya dia tidak mengumpat, mencaci, dan menahan pukulan, tidak mengganggu, menzalimi orang lain. Wa fi sahihain an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun an tut'im at-ta'am wa taqra as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr bin As, salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam apa yang paling baik? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau memberikan makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu tahu atau orang yang kamu tidak tahu. Wa fi sahih al-Hakim an Abi Hurairah, dan di dalam sahih Hakim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna lil islami suwan. Suwan do'an, di situ apa? Cetakan yang lain apa? Do'an. Sesungguhnya dalam Islam itu ada cahaya, wa manaran kamanarat tariq, dan menara sebagai menara jalan, petunjuk jalan. Min dzalika, di antaranya adalah ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun, wa tuqimush shalawati wa tu'tiz zakat wa shum ramadan. Mendirikan salat, menaikkan zakat, berpuasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar. Wa taslimuka 'ala bani Adam. Idza laqitumuhum wa taslimuka ala ahli baiti idza dakhalta alaihim. Dan kamu mengucapkan salam pada Bani Adam semuanya, dan kamu mengucapkan salam pada keluargamu apabila kamu masuk rumah. Faman intaqasa minhunna syai'an fa huwa sahmun minal islam tarku. Barang siapa yang salah satu saja dia tinggalkan, maka dia sudah meninggalkan salah satu bagian dari Islam. Umayyah terkuhunna fakad nabadal Islam warah Allah rih. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.